Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati. Alhamdulillah, setelah kita selesai melaksanakan sebuah kewajiban dan tugas, kita membangun kembali sebuah kebajikan dan ketaatan pula. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang masuk dalam golongan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bersegera menuju pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala, bersegera menuju surganya yang seluas langit dan bumi. Semoga Allah azza wa jalla pula memasukkan kita ke dalam firman-Nya, fa'idha faraghta fansab. Apabila engkau selesai dari melaksanakan tugas-tugas ketaatan, maka bangkitlah engkau kembali. Bangun. Fa'idha faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari melaksanakan sebuah tugas, maka bangunlah engkau kembali. Berdirilah engkau untuk melaksanakan tugas yang keberikutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla pula memasukkan kita ke dalam perintah-Nya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam membuka pintu kebajikan, melaksanakan al-khairat, kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Dan juga semoga Allah Azza wa Jalla dengan apa yang sedang kita lakukan ini dimasukkan dalam sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersegeralah kalian menuju amal saleh, karena akan datang berbagai macam ujian dan cobaan. Gelap gulita, susah seseorang untuk bisa menerka dan melihatnya. Terlalu berat ujian dan cobaan itu. Bersegeralah kalian untuk beramal, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena dahsyatnya fitnah itu, beliau menggambarkan di pagi hari seseorang berada dalam kondisi beriman, karena mengerikan fitnah dan ujian itu, di sore hari dia menjadi kafir kepada Allah. Sebaliknya, di pagi hari atau di sore hari dia beriman, karena dahsyatnya ujian dan mengerikannya fitnah. Di pagi hari dia kembali menjadi kafir kepada Allah. Dia menjual, dia melelang agamanya dengan secuil duniawi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bersegeralah kalian untuk berbuat. Namun bagi kita yang sedang melaksanakan tugas ini, harus bisa mengambil sebuah kesimpulan besar di dalam hidup. Yang ini merupakan rahasia yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta bantuan. Sebuah hikmah dan menjadi rahasia yang tersembunyi di dalam ayat ini, bahwa setiap orang tidak akan mampu melaksanakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, dengan berbagai macam bentuk pendekatan dan pengabdian diri kepada Allah, tidak mungkin akan bisa terlaksana dan terwujud, kecuali harus ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Seseorang tidak akan mungkin bisa melaksanakan ketaatan sekecil apapun, tidak bisa akan melindungi diri dari dosa dan kemaksiatan. Seseorang tidak akan mampu untuk bangkit mencabut diri dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, lalu bertaubat kepada Allah, tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya dengan bantuan dari Allah, semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita jaga di dalam hidup, bantuan dan pertolongan Allah. Kita tidak akan bisa menjaga bantuan dan pertolongan Allah itu, kecuali harus menetaskan kebaikan itu, kebaikan berikutnya. Tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah, kecuali harus melalui pintu-pintu ketaatan dan kebajikan. Berarti kita dengan ketaatan ini dituntut untuk menjadi merdeka. Merdeka dari lawan yang ada di dalam diri kita, yang disebut hawa nafsu. Merdeka dari musuh yang ada di luar kita, iblis dan bala tentaranya. Ini akan bisa bekerja sama untuk menjegal, menghalangi seseorang untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hawa nafsu, barakallahu fikum. Kemudian dari luar kita, setan. Kalau kedua kekuatan jahat ini bersatu, sulit bagi kita untuk bisa lepas dari jeratannya, menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kemana kita lari? Kemana kita meminta perlindungan dan penjagaan? Kemana kita meminta bantuan? Maka tidak ada kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka permintaan hamba kepada Allah ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama, yang disebut dengan permintaan doa al-mas'alah, yaitu meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan lisan kita, ya Allah bantu kami, ya Allah tolong kami, betapa berat untuk melawan hawa nafsu kami, ya Allah berikan kami kemenangan. Ini disebut dengan doa mas'alah. Yang kedua, doa ibadah. Semua gerak-gerik ketaatan yang kita lakukan dalam sholat, dalam barakallahu fikum berbuat baik yang lain, membaca Al-Quran, duduk di majlis ilmu, ini semuanya adalah doa. Walaupun kita tidak mengatakan ya Allah, tetapi amal kebajikan dan ketaatan yang dilakukan itu merupakan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi doa itu ada dua bentuknya. Pertama, doa masalah. Ya Rahman irhamni, ya Ghaffar irfirni. Ini namanya doa masalah. Adapun doa ibadah, bahwa semua ragam ketaatan yang kita lakukan dan kerjakan, semuanya itu adalah bernilai doa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Semua ragam ibadah itu adalah doa. Mau menengadahkan tangan atau melelah dalam ketaatan, gotong royong, membangun masjid, mengeluarkan harta benda untuk kemudian pembangunan masjid, atau amal-amal soleh yang lain, semuanya itu mengandung doa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dia kekuatan orang yang beriman. Betapa sering kita menjumpai sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh pedang, namun bisa ditembus oleh doa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan pedangnya orang yang beriman. Telah diteliti secara riwayat. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mendhaifkan hadisnya, tetapi maknanya adalah sahih. Memang pedang itu adalah, doa itu senjata orang yang beriman. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kesimpulannya, apa yang sedang kita lakukan sekarang ini merupakan sebuah ungkapan di hadapan Allah. Kita butuh bantuannya. Kita butuh pertolongannya. Kita butuh ridhonya. Kita butuh cinta Allah Azza wa Jalla. Kita butuh kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Inilah yang terkandung dalam setiap ketaatan dan kebajikan. Kita menghadapi gejolak hawa nafsu, kita patahkan. Kita bersembah sujud kepada Allah. Kita berangkat ke pintu-pintu ketaatan. Kita buka pintu tersebut. Kita masuk di dalamnya. Walaupun kita tahu itu adalah berisiko, tetapi kita terus berusaha melaksanakannya. Perbuatan ketaatan ini adalah sebuah ungkapan di dalam hidup, bahwa kita adalah orang yang butuh kepada Allah. Bahwa kita menunggu bantuan dan pertolongan Allah. Bahwa kita menunggu perlindungan Allah Azza wa Jalla. Kita menunggu penjagaan Allah Azza wa Jalla. Kita butuh segala-galanya dari Allah Azza wa Jalla melalui kelelahan dan kecapean dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dua hal yang harus kita jaga, agar ketaatan yang kita lakukan ini menjadi benar-benar pengetuk pintu Allah Azza wa Jalla, mengetuk pintu pengampunannya, mengetuk pintu barakallahu fikum kebaikannya, mengetuk pintu kasih sayangnya, mengetuk segala-galanya. Dua hal yang harus kita jaga dan perhatikan dalam setiap gerak-geri amal soleh kita, barakallahu fikum. Kedua itu terdapat di dalam dua kalimat besar yang disebut dengan dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang menjadikan amal seseorang itu menjadi sebuah kekuatan untuk mengetuk pintu ampunan Allah, untuk menurunkan kasih sayang dan cinta Allah, bantuan Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, di saat gerak-gerik kita di dalam ketaatan dibangun di atas dua kalimat besar ini sebagai rukun Islam yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat yang pertama mengajarkan kita agar menjadi orang yang ikhlas, tidak berbuat kecuali mengharapkan ridha dari Allah, cinta dari Allah, nilai dari Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah. Inilah dia kandungan kalimat la ilaha illallah. Kandungan kalimat yang kedua, semua praktik pengabdian kita kepada Allah tidak boleh keluar dari bimbingan utusan Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saja di dunia ini ada sebuah instansi datang utusan dari Jakarta, betap membawa aturan-aturan, bagaimana takutnya yang ada di instansi ini terhadap aturan itu, dia berusaha menjaganya, dia berusaha menjadi terbaik. Ini utusan pusat saja dalam urusan dunia ganjarannya. Tapi ternyata di saat terkait dengan utusan Allahu Azza wa Jalla, banyak manusia ingin merdeka, banyak manusia ingin barakallahu fikum menentang, tidak mau percaya kepada utusan, gemar melakukan apa yang diada-adakan, tidak mau patuh dan tunduk kepada tuntunan utusan Allah Azza wa Jalla. Tentu ini adalah kekurangan yang sangat di tubuh kita orang-orang Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita kekuatan dalam ketaatan itu untuk membangunnya selalu di atas dua kalimat agung dan besar, kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyambung pembicaraan yang telah lewat terkait dengan persoalan hidayah. Apa yang dimaksud dengan hidayah? Yang paling belakang siapa? Bapak siapa? Pak siapa? Ali. Hah? Apa yang dimaksud dengan hidayah itu? Taufik Al-Bayan Ahsan. Ini jawaban untuk pertanyaan yang lain. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hidayah? Kalau tadi yang dijawab adalah jawaban untuk pertanyaan yang lain, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hidayah? Naam. Naam. Gambaran orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Hidayah itu adalah al-ilmun nafi'u wal-amalus salihu. Ilmu yang bermanfaat. Hidayah itu adalah al-haqqu, kebenaran, dan mengamalkan kebenaran itu adalah hidayah. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim telah memberitahukan dan menggambarkan perbedaan orang yang telah mendapatkan hidayah dengan orang yang belum mendapatkan hidayah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'i." Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, memberikan contoh, barakallahu fikum, barang siapa yang Allah inginkan pada seseorang hidayah, apa yang Allah perbuat pada orang itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan, yashrah sadrahu lil islami. Allah Azza wa Jalla lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan hidayah pada seseorang, maka Allah Azza wa Jalla melapangkan dadanya dengan al-Islam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu barakallahu fikum, Islam yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang dia ajarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dimaksud di sini adalah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gambarannya? Ketika turun Islam ini, datangnya dalam kondisi asing. Dan nanti akan kembali kepada Allah juga dalam kondisi asing. Betapa sering kita menjumpai dan menemukan orang yang menyerukan dakwah tauhid, dakwah kepada akidah yang benar, dimusuhi oleh saudaranya semuslim. Betapa sering kita menjumpai dan menemukan, di saat seseorang dengan Islam memerangi perkara-perkara baru di dalam agamanya, maka dia mendapatkan perlawanan dan permusuhan yang begitu hebat oleh saudaranya semuslim. Ketika dia menyuarakan sesuatu yang haram, yang itu merupakan pengajaran dari Islam, terkait dengan riba, terkait dengan ini, terkait dengan itu, maaf-maaf sekali lagi, yang banyak menentang dan memusuhinya orang-orang Islam itu sendiri. Menunjukkan betapa asingnya ajaran Islam di tengah orang-orang Islam itu sendiri. Maka yang dimaksud adalah, bila Allah menginginkan hidayah pada seseorang, Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan kata-kata dilapangkan dadanya, ittasa'a wanfasaha fastanara binuril imani wahayya bidhaw'il yaqini fatma'annat bidhalika nafsuhu wa ahabbal khaira wa tawwa'at lahu nafsuhu fi'lahu mutaladzidham bihi ghaira mustathqil fa inna hadha alamatun ala anna allaha qad hadahu wa manna 'alaihi bitawfiq wa suluki aqwamit tariq. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, angkan dadanya, maknanya Allah lebarkan, Allah perluas, sampai kemudian dada itu tersinari dengan cahaya iman, dadanya hidup dengan cahaya keyakinan, lalu kemudian dia menemukan ketenangan dan ketentraman di dalam hatinya. Kemarin, di saat melihat orang yang menutup auratnya, wah, garangnya, bencinya, maunya, dan seterusnya. Padahal wanita itu sedang menjaga auratnya. Dan dia sedang melaksanakan sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ajaran Islam yang memerintahkan dia untuk menjaga auratnya. Auratnya ini hanya untuk barakallahu fikum suaminya. Itu pengajaran al-Islam. Kemarin benci, tidak suka, nak melihat demikian. Tetapi di saat hidayah itu datang, dia menyesal apa yang dia telah lakukan sebelumnya. Dia merasa berdosa dan bersalah. Ternyata inilah dia ajaran Islam. Allah lapangkan dadanya untuk menerimanya. Lalu dia menggandeng istrinya. Dia mencoba menggandeng anak-anak perempuannya untuk kemudian menjaga dan menutup auratnya. Itulah gambaran sebuah hidayah dari Allahu Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tadinya benci, tetapi berubah menjadi orang yang senang, yang cinta, lapang dadanya untuk menerima. Itulah gambaran hidayah dari Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahabbal khaira, lalu tertanam pada dirinya cinta kepada kebaikan. Sebelum dia sangat benci kalau ada pandangan seruan azan. Apalagi kalau dia adalah pimpinan pekerja, ada orang taat tuh enggak suka. Lihat orang yang memenuhi panggilan azan, wah bagaimana dipersulit, barakallahu fikum. Tapi ketika hidayah itu menjemput, dialah yang membukakan pintu seseorang untuk taat kepada Allah. Dialah yang membukakan peluang agar seseorang bergegas menuju pengampunan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memberikan dorongan. Dialah yang berkorban untuk mereka-mereka yang mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Gambaran orang yang dilapangkan dadanya dengan al-Islam. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, cinta kepada kebaikan tertanam pada dirinya. Sebaliknya tentunya ada muncul ketidaksukaan kepada kejelekan yang kemarin dia gandrung melaksanakannya. Dia senang, bahkan dia siap berkorban untuk kemudian melakukan dosa dan kemaksiatan. Muncul kebencian dalam dirinya. Muncul ketidaksukaan, muncul kesadaran. Itulah dia gambaran hidayah sedang menyentuh lubuk hatinya. Barakallahu fikum. Wa tawwa'at lahu nafsuhu fi'lah, dan dia tundukkan dirinya untuk mau mengerjakan kebaikan itu. Mutalazzidan, dia merasakan kelezatan di dalam melaksanakan kebaikan itu. Padahal kemarin lisannya penuh dengan celaan dan caci makian. Di saat hidayah itu datang menjemput, tertanam kecintaan kepada kebaikan, dia berupaya untuk mewujudkan kebaikan itu, dan dia menemukan sebuah kelezatan. Barakallahu fikum. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, inilah tanda bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan padanya hidayah dan menganugerahkan padanya taufik dan menempuh jalan orang-orang yang lurus. Jalannya orang-orang yang lurus. Gambaran sebuah hidayah dalam perjalanan diri seseorang. Salah satu contoh, dakas sahabiyu jalil Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang tidak kenal kekhawatiran para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in terhadap kepribadian Umar sebelum masuk Islam. Sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzil Islama bi Umarain. Ya Allah, jayakan Islam ini dengan dua Umar. Umar Ibnu Khattab dan di dalamnya adalah Abu Jahal namanya Umar. Bi Umarain, karena mengerikan dan menakutkan. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyuarakan Islam secara terang-terangan, pedang tidak pernah tersarung dari Umar ibnul Khattab. Bagaimana tidak menakutkan? Dan semua orang tahu bagaimana kepribadian Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika dia pun berjalan dengan pedang terhunus untuk mencari tempat perkumpulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu beliau berkumpul di rumahnya Dar Ibnul Arqam. Darul Ibnul Arqam. Berkumpul barakallahu fikum. Bertemulah dengan seseorang di jalan. Bertanya, di mana Muhammad? Apa yang Anda maukan dari Muhammad? Tidak ada yang dimaukan kecuali untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Membikin perhitungan dengannya. Orang tersebut mengatakan, apakah Anda mau membunuh sementara saudari Anda sudah memeluk agamanya Muhammad? Balik. Tidak melangsungkan barakallahu fikum perjalanannya ke Dar Arqam, tempat berkumpulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, balik putar arah menuju barakallahu fikum rumah saudarinya. Di dalam rumah saudarinya dan suaminya sedang melantunkan Al-Qur'an. Ketika mendengar Umar masuk rumah, ketakutan sang suami segera bersembunyi barakallahu fikum. Tetapi seorang wanita tabah dan sabar untuk menghadapi kakaknya sendiri, dan dia tahu bagaimana kepribadian Umar. Tidak gentar dan tidak takut. Rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Umar masuk. Bertanya, benarkah Anda telah mengikuti agamanya Muhammad? Sang wanita dengan tegar menjawab, iya. Dengan tampak ada rasa takut. Itulah gambaran hidayah yang telah mengenai sanubari. Dia akan siap untuk mempertahankan hidayah itu barakallahu fikum. Sampai kemudian dia memanggil suaminya. Setelah itu kena pukulan, jatuh. Barakallahu fikum. Umar kemudian meminta, apa yang kalian baca? Sang adik dengan tegar memberikan jawaban bahwa yang saya baca adalah kalamullah. Umar minta, keluarkan, bacakan. Sang adik dengan tegar menjawab bahwa seseorang tidak boleh membaca Al-Quran ini kecuali dia telah masuk ke dalam Islam. Ternyuk hatinya. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengambil sebuah hikmah termasuk dari sekian penyebab masuk Islamnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena melihat ketabahan dari para fukara dan masakin mempertahankan hidayah barakallahu fikum yang dia tidak pernah jumpai di agama kekufuran. Dia jumpai di dalam agama Al-Islam, orang lemah, orang fakir, miskin, tetapi tabah dan kuat untuk menjaga dan melindungi hidayah Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sampai kemudian dengan tegar adik menjawab bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali harus masuk ke dalam Islam. Umar pun ternyuh hatinya. Masih dipersyaratkan Anda harus mandi. Mandi Umar. ikuti adiknya, barakallahu fikum, saudarinya, rahimani wa rahimakumullah. Setelah dia mandi dan mengikrarkan keislaman di tangan sang adik, lalu kemudian dibacakan Al-Quran. Umar kemudian bertekad untuk mencari tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia mencari dengan penuh amarah murka terhadap al-Islam. Betapa Allah Azza wa Jalla cepat membalik sekerat daging, segumpal darah, untuk kemudian tadinya penuh dengan kegelapan, kufur dan kesyirikan, berubah menjadi sekerat daging yang bercahayakan Islam. Rahimani wa rahimakumullah. Berangkatlah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun wahyu telah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kedatangannya ini sudah masuk ke dalam Islam. Ketika sahabat sedang berkumpul, Umar mengetuk pintu, semuanya menyingkir. Ketakutan dan kekhawatiran terhadap Umar ibn al-Khattab. Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, bukakan buatnya pintu. Kalau dia menginginkan kejelekan, dia berhadapan dengan Hamzah. Subhanallah. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Namun Nabi telah memberitahukan bahwa kedatangannya kali ini telah memeluk agama al-Islam, telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bertambah, barakallahu fikum, wibawanya di hadapan orang-orang kafir di saat masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Menjadi catatan yang sangat berharga, dalam masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab disebabkan diantaranya karena ketabahan orang-orang lemah mempertahankan hidayah, barakallahu fikum. Itulah yang menjadikan hati beliau terenyuh, lalu kemudian masuk ke dalam Islam. Di antara penyebabnya disebutkan oleh Abu Sulaiman rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini adalah gambaran di saat seseorang telah mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana gambarannya orang yang berada di dalam kesesatan? Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yurid ayyudillahu." Barang siapa yang Allah inginkan seseorang untuk tersesat jalannya, yaj'al sadrahu dayyiqan. Allah Azza wa Jalla menjadikan dadanya itu dayyiq. Jazakallah. Menjadikan, barakallahu fikum, dadanya itu sempit. Kata Allah Azza wa Jalla, yaj'al sadrahu dayyiqan. Allah Azza wa Jalla menjadikan dadanya itu sempit. Harajan, berat, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dadanya itu dada orang yang diangkat ke langit dengan paksa, tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari paksaan itu. Antum bisa bayangkan kalau orang tidak berani manjat lalu diangkat ke atas, pernah bisa antum bayangkan? Hah? Bisa dibayangkan ya? Gak berani manjat, oh takut. Terus dibawa dengan paksa untuk naik, ditarik, diangkat. Betapa sempit dadanya. Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kesesatan kepada seseorang, Allah jadikan dadanya itu sempit, seolah-olah dia dipaksa untuk naik ke atas langit dan dia tidak punya kemampuan untuk melepaskan diri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Gambaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, termasuk dari bentuk dan contoh atau tanda orang yang Allah inginkan kesesatan padanya, Allah jadikan dadanya sempit, ai dalam puncak kesempitan, kesempitan. Kesempitan dari iman, kesempitan dari ilmu, kesempitan dari yakin. Sangat benci kalau ada orang yang menyuarakan suara kebenaran. Tidak pernah barakallahu fikum sampai kepada hatinya, yaitu keimanan. Hatinya, kata beliau, berada dalam kubangan syahawat dan syubhat. Tidak akan ada sekecil pun kebaikan sampai padanya. Barakallahu fikum. Dan tidak pernah dia lapang dadanya di saat ada orang yang melaksanakan kebaikan. Kalaupun mungkin dia melaksanakan kebaikan pun tidak merasakan kelapangan dada di dalam melaksanakan kebaikan itu. Ada rasa malu dari masyarakat, ada bahasa tidak enak, pokoknya sudah. Bukan karena dia lapang dadanya ingin melaksanakan kebaikan itu. Barakallah fikum. Ini adalah gambaran orang yang mendapatkan fonisan atau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, dari sini kita menyadari bahwa di saat seseorang telah menggenggam hidayah dan taufik, tidak akan membahayakan dia ini banyak orang yang mencela dan memusuhi dia. Tidak membahayakan dirinya dengan hidayah ini banyak orang yang menginjak-injak dia, mencela dia dan mencerca dia. Tapi yang membahayakan dia adalah kejelekan yang ada pada dirinya dan kerusakan amal-amal dirinya sendiri. Inilah yang membahayakan sesungguhnya. Hidayah yang dia telah dapatkan, yang dia telah pegang, yang membahayakannya adalah kejelekan yang ada pada dirinya dan kerusakan amal-amalnya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, di saat seseorang mengenali dirinya, menyadari barakallahu fikum, maka dia akan berupaya menempuh jalan-jalan yang terbaik untuk melindungi dan menjaga hidayah itu. Kalau dihargakan dengan dunia, tidak akan ada dunia untuk bisa menukar dan membarter hidayah. Tidak akan ada, barakallahu fikum. Dan barang siapa yang mencari ada dunia untuk membarter hidayahnya, betapa rendah hidupnya orang tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Masuk Isa. Kita cukupkan. Badal Isya, insyaAllah. Barakallah fikum. Kiat-kiat yang harus kita lakukan di dalam barakallah fikum, menjaga diri kita dari kejahatannya, sekaligus menjaga hidayah ini. Rahimani wa rahimakumullah. Di saat fitnah melanda dan menimpa, hafidhani wa hafidhakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.